الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد وهاب بن محمد بن جعفر حدثنا أبو جعفر تينوري المفسر حدثنا أبو بكر التينوري المفسر وانت سمعت تينواري تينوري المفسر حدثنا محمد بن أيوب العطار حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبي بن أنجتي وهب بن منبه كان أنا في بني إسرائيل إن دلم بني إسرائيل صبر رجل ولانه Kana ana iku bani Israil ing dalem bani Israil sapa rajul lan lanang aso kang durakani sapa rajul apa hae Allah taala mi ate sanaten ing 200 taun. Sumamata mongko nuli mati sapa rajul. Fa akhadu mongko nyeret sapa wong akeh biricili ing sikile rajul. Ana wong umur 200 taun niku penggaweane maksiat. Pas mati diseret-seret fa alqauhu mongko numibakno sapa Bandu Israel ing rajul ala masbalatin ing atase pembuangan sampah, pembuangan kotoran. Masbalane nggon kotoran ta nggon sampah. Fa wahama kang paring wahyu sapa Allah taala ila Musa mari Musa alaihi salam, anikhrut fasalli alaihi. Ukhrut mentua sira. Fasalli mongko nyalatono sira Musa alaihi ing atase rajul. Kala dawuh sapa Nabi Musa, ya Rabbi do pangeran ingsun Bani Israil uti Bani Israil kabeh usyahidu nyekseni sapa Bani Israil. Annahu anna rajul wa aso kae durakani sapa rajul kae panjenengan mi ate sanaten ing 200 taun. Fa wa mongko paring wahyu sapa Allah taala ilahi maring Musa ha kata kaya mungkine kana ana sapa rajul. Ila annahu kecuali sak temene rajul iku kana ana sapa rajul iku kulama nasyara sumangsane buka sapa rajul at-Taurat ing Taurat. Wa nadzara lan ningali sapa rajul lasmi Muhammadin maring asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad wa wadahu lan nyalen sapa rajul hu isma Muhammad ala ainihi ing atase mripat lorone rajul. Wa sallallan maca selawat sapa rajul alaihi ala Muhammad. Fa syakartu mongko nyukuri ingsun dalika mengkono-mengkono fi'la rajul maksude takbilil takbil wawatihi ala ainihi. Lahu maring rajul wa ghafartu lan nyepuro ingsun dunum bau ing dosa-dosane rajul. Wa zawwajtuhu lan ngawekno ingsun hu ing rajul sab'ina ing 70 apane khawra'a apane bidadari. Terus niki kitab napa Khilyatil Auliya. Khilyatil Auliya niku kapundhute niku sing aran Abu Nu'aim Al-Asfiyani niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kapundhute lahirnya 450, kapundhute 504. Terus gampangane Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiannya Abu Nu'aim sinten Al-Asfihani. Abu Nu'aim niku gadah kitab namine Tobaqatul Auliya. Terus Tobaqat itu maknanya kelasemen tai tingkatan al-auliya piro-piro wali. Jadi gadah kitab namine Tobaqatul Auliya, Khilyatul Auliya wa Tobaqatul Asfiya. Nama Khilyatul Auliya wa Tobaqatul Asfiya. Beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus hampir semua sahabatnya Nabi. Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. Termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Iru ngono tenan iki, nek agama niku kaitane mek sanad. Mboten akal saja maksud. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in jalilun, seorang tabi'i sing paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam gitu, nopo niku maksudnya babi nopo macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdul bin Mas'ud. Jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh para sahabat. Terus piyambake gak menangi Nabi tapi menangi para nopo sahabat. Ini penting kula aturaken ben nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasine Islam. Nah di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun pegawai maksiat.

Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Tak ijek nak muni ya Allah, wong kadang umur kuburan ngenyek mayit. Ya misale wong umur kuburan Mustofa nak ndonga kok iso mbok arani tawassul dewa anu Mustofa nak ndonga ngene Gusti kanca kula dosane kathah jenengan sepuro. Iku ngenyek ta tawassul. Lho kok iso barani jaluk kuburan kadang umur kuburan iku malah ngenyek mayit. Ya cara mayit kula tersinggung jalukno dijaluk nang sepura Mustofa tersinggung. Dia semamal sak mono ya benyafaate aku. Lah yo mesti rungokno sih, aja darani musyrik sih, rungokno. Makanya kita ini ngikuti saja ulama. Mulane kula niku berat nggih, kalau sudah perdebatan. Lho beda mek kaya kasus Jombang niku gampang. Maksudnya kabeh wong sepakat, wong bingung ngono ae, ora-ora repot. Iku korban tahajud ngono ae. Gara-gara khusuk tahajud bareng untuk wangsit. Jute ruhir ora tau tahajud gak entuk. Mergo ora tau napa? Mulane bener fataku lho, ora bar tahajud ngopi ae. Mare repot. Ana bisikan-bisikan niku mergo kurang gaul, kurang napa? Mugo gaul gak ngalami ngoten niku. Wangsit macam-macam, so aneh-aneh. Ini penting kula aturaken. Itu akan ila yaumil kiamah seperti itu. Mulane niki penting ngaji be ulama ben sampean ngerti duduk perkara ini. Sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu. Paham ya, kalau jamin sampai kiamat. Ya ya karena itu seperti itu, ya sudah dunia cara pandang seperti itu. Jadi sing sitok nyebut Muhammad itu pikirannya langsung ibabul azam. Sing sitok ini asyraka billah ghairahu, dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan Allah. Laku naneku, noti yang Yahudi ku pinter-pinter umum. Percaya nak Nabi Muhammad Nabi, tapi pinter. Kalau gadah cerita kata, saya baca kitab Asbabun Nuzul tu banyak sekali. Kanjeng Nabi anate untuk wahyu, mayuti Rasulah, fakod atau Allah. Sing masyur gak, sing sampean roh gak, nama tu. Ingkun tumtuh ibu nawah, fatabiyauni yuhbibkum. Kowe nak pancen kepengen taat ning Allah, gerano taku, wis padha karo taat be Allah. Jare wong Yahudi di depan umum, ini saya ulang lagi di depan umum. Mboten nrimo teng ngarepe mukijo bang di depan umum krungu kabeh. Mboten krungu kabeh di depan umum. Jare nu Yahudi ngene, intadhir ya Muhammad, coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi. Man atau ani faqat atau Allah. Kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah, pakai bahasa manusia. Kalau tekorannya kan majuti Rasulullah faqat atau Allah. Nabi membahasakan pakai bahasa manusia, man atau ani faqat atau Allah. Wa man asani faqat asallah. Terus orang Yahudi itu bilang gini, ungzuri ila Muhammad. Ini lo delok Muhammad. Tabasuya tabah parah. Dia itu orang paling semangat melawan Kristen, melawan Nasrani, karena Nasrani mendewakan Isa kayak Allah. Nasrani memposisikan Isa kayak Allah sampai disembah, ditaati. Ini Muhammad tua-tua malah ngono. Bedane apa kowe mek wong Nasrani? Mergo menjadikan kedudukan Anda persis seperti kedudukan piye ge jajan. Di depan umum, saya ulang di depan umum. Dadi wong lurus. Wong nek bukti ku kowe ora tau mikir ngono. Ya alhamdulillah mergo kowe wong bener. Tadinya mereka orang cerdas barang, tapi alhamdulillah. Jadi opo oai itu jadi masalah. Lalu mulai disebut layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Wa inna minhum lafari ka yalwuna alsinatahum bil kitab. Ditahsabuhum nal kitab wa mahuwa minal kitab. Jadi mulai orang disini pinter. Terus pokoknya orang Yahudi itu awan asfati layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Nabi misalnya orang ngendikan ngono dianggap lho kersane Allah piye to Mat? Allah ora ketok ora tersentuh, harus ada master percontohan sing ketok. Wis bareng Kanjeng Nabi ngomongno aku dadekno master pangeran percontohan anger taat aku taat Allah. Jadi ki anti Nasrani kok saiki posisimu koyo pangeran. Anger taat kowe padha karo mek taat. Ya akhire ya Nabi Muhammad udah wae pangeran wis amat sabar wis ngonane ngono. Nah engko ning riwayat kedua ana crito niku. Nabi Musa niku semua aktivitasnya disalahkan Bani Israel terus matur pangeran. Ya Allah, ihbis anni kalaman nas. Mbok kula niku jenengan paringi rezeki supaya wong ora iso ngomentari kula. Kemane sing ngomentari kula terus setruk tah pelus pokoke sing ngono. Kok model kiai sing biasa maca hisib lah. Sing gedhe ngono terus setruk ta apa ngono. Jawabe Allah, "Sasa, aku sing pangerane ono sing komentar kowe trimo Nabi." Mulane sebagian riwayat, "Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika?" Lu dikomentari wong sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya. Aku sing pengerane dikomentari wong menengah, iki terima Nabi kok geger. Wis ya keben. Lho aku rak sing gawe mereka, sing ngersiani mereka. Lho aku disaingi, mereka melakukan kemusyrikan kuwi tak barno. Dari pangeran wong aku sing pangerane dikomentari apa meneh trimo kuwi. Akhirnya nabi-nabi ku tenang gak dikomentari. Kok dikadawi pangeran. Sehingga kita ngomong kiai mubalek gak dikomentari wong. Wah, tersinggung teman. Aku ora pati alim, amatir cara kula cek nek amatir. Mestine tenang. Yen ana donga wong ana wong donga kuwi dongakno wae nek ora mati. Kiai kok dongane ora mati, malah keren. Manusa ora pangeran, dadi ngobos ya apik. Wah. Aku bolak-balik suwani calon bupati. Gus dongakno dadi bupati ngene. Tak jawab ngono. Wae nek mandi, ya pancen dongaku mandi. Nek ora mandi kuwi iling-ilingan, nek pangeran ora wajib mandekno, tak omongi. Lah wis kowe gelem ya ngene iki ora ya wis. Sing tenanan aku, tenanan ora ono pengaruhe pangeran. Pangeran nek ora mati tetep ae ora mati anak-anak. Padha-padha donga mati tenanan iku pengen mati husnul khotimah. Kuwi mau urusan donya lho, apa mikir kowe tenanan. Aneh-aneh. Lah iku wong ya. Tapi iku luwe apik timbang komunis. Kalau balik, iku tetap luwe apik timbang komunis. Ulama top sak donya ketemu paus jek sambung. Wong Nasrani ketemu Islam jek sambung. Karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama. Ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya jadi John Bobono lah kok dadi. Tapi nama yang disebut sama. Sama-sama jadi master, jadi idola. Coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis. Musa iku sapa? Ibrahim iku sapa? Pusing kowe cara ketemu. Wong Islam lan Nasrani iku jek sambung. Isa oke, sampekat sama-sama tokoh populer Isa. Kenerangno iku Abdullah wa Rasulullah kono nganggep Isa iku Trinitas Salisu napa? Salasa. Tapi kan sambung jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi kowe ketemu wong Cina, wong komunis, Isa Manhua, siapa dia? Dia itu orang mana? Tokoh apa? Pernah presiden apa ndak? Nganti mbok bakas. Karena taunya orang besar itu misalnya jabatan apa? Politik. Niku sirine kena apa ulama sak Indonesia riyen ketika Bung Karno, Bapak Harto Pabel. Iku sing anti ning undang-undang ambek komunis. Padahal mereka pernah berkawan ambek partai-partai Kristen misalnya ambek Parkindo. Kula niku anake kiai, putune kiai dadi roh. Saya punya sanad betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid, ya dialeknya buyut-buyut saya karena tadi enggak ada harapan dengan komunis kita itu karena enggak mengakui kitab napa suci. Saiki wong wis goblok bar. Koyo asal non muslim digasak. Wis ruwet saiki zaman wis ruwet. Anut sing khusuk ya bintu kadang tok wangsit barang kok paham nggih. Anut sing rasional malah ora apa-apa. Ya seperti itu. Tapi kira usah gelung pangerane digelakan. Paham nggih pangerane napa? Digelak. Tapi Nabi Muhammad sik repote dadi nabi. Saat ini enak, anggar wong ngaku nabi. Jura paham ya? Terus. Jura aku harus dijak debat, diperiksa aja tentang psikiater. Kamu tahu takut ada tanggaan itu diutang piro, gegeri ngono. Mau ditanggapi. Lu kena hati di Paraniti Anggus, teng daerah mriki kira-kira 7 kilo dari daerah saya. Wonten aliran sesat, darah ini ngeten-ngeten. Wong piro aja, setunggal. Sono rin, santri kulo, santri ini bapak rin. Woy, lanjutnya kan buat ini. Bener. Oh nak suangi waras kandanya. Menruwet nanti pun. Disampaikan saat ini ngaji kulo bener terus. Jadi kitab Khilyatul Aulia itu kitab master Ihya. Terus kitab itu nak 12 jilid. Itu Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwadzafati kitab Khilyatul Aulia. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatul Aulia. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo ini Imam Sinten. Karena itu tadi, kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, rahib maksudnya, rahib-rahib Nasrani, itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Waraqah bin Naufal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampean ngerti, Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya tidak. Memang maktub, sudah ditulis. Khadijah itu anggap aja umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyur, semua tarikh bilang. Khadijah itu punya paman namanya Waraqah bin Naufal itu penginjil wa kana tanassara fil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu mengalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau kesam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Bareng di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan tudhilluhul qamamah tuti'uhus sahaib. Semoga aku melaku Mbak Muhammad aku penak tu di luar rumah memorong didi diupi menduk tuti usaha itu diceritakan sama masa. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat bahasa Syriani lah bahasa Ibrani bahasa niti yang Palestina tiang mereka. Niku tulisan niku mem non ha mem alif. Wong Israeliani nak moco munahama. Munahamai maknane wong sing terpuji. Disalin Injil, Injil pasti ku mayoritas mesti yang Romawi, ge Romawi, Romawi, boten Romawi, balik boten Romawi Italia, Romawi Persi, ya Romawi putih Persi. Unak moco iku Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lah niku pokoknya maknane iku orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane Kanjeng Nabi jenenge wasamihi idza wadatihi Muhammad. Di ibu ewe raroh, kenapa dinamakan Muhammad? Pokoknya ibu ewe untuk wangsit, pokoknya anakmu jenakno Muhammad. Sehingga Waraqah tahu betul, kok maknane iku Muhammad ambek munahama iku podo, ambek bahasa Syriani ya podo, tekan wis dibelok noning bahasa Romawi ya ijek podo. Dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Yus paling caiki. Ya problemnya iku bareng Khadijah wis yakin Waraqah senaku jebule ra nabi-nabi. Hasil akhirnya nikah Nabi Muhammad umur selawe Khadijah umur 40 gak nabi-nabi. Walawali setelah 15 tahun terus Nabi Muhammad mulai yatahab babu ilaihil kholak seneng nyepi terus yatahan nasu fi hori khiro itu sering nyepi teng gua khiro macam-macam terus setelah itu takut niki rungokno jadi bedakno nabi palsu mbek ora iku gampang. Jadi nabi ku asli wedi tenan yo ora paham tenan. Nabi Muhammad ku mlayu kok gua khiro mlayu ketakutan. Karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat, pasir pun pucat. Terus ngendikan yang Khadijah, dasiruni, dasiruni, zamiluni, zamiluni. Kuat takutan. Aku itu mah mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, jadi aku kemulih. Tuh, tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Lantai kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu roh seperti itu malah tukang tolak angin, bapak malah repot. Toh. Paham ya? Lembut ini logika nih. Khadijah malah seneng. Perkus mangkel dek. 15 tahun tak ada ini orang ada perkembangan. Lah ya kan iso kan umur selawe. Nabi kan jadi nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dinten-ten ini kok rada di. Nah Khadijah tuh tenang malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi digandeng dijak ning Waraqah bin itu semua cerita seperti itu, semua ulama punya sanad seperti itu. Dijakne Waraqah bin Nawfal, komentari Waraqah malah lucu men lebih spesifik. Ya ibn akhi nak undang ya ibn akhi hada namus alladzi ja'a bi Musa. Nak darani nomos-nomos Jibril itu nomos namus nak wong Arab darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kulo jek apal ta ke Waraqah sing diriwayatno Imam Bukhari. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaum. Wis ngene ae ke dungom gumbo pas kowe diusir kok aku jek urip. Oh Kanjeng Nabi mulai kaget. Awamu khriji yahum. Apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Jawabnya Waraqah, enggak ya menakhi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Waraqah pertama jadi Nabi, satu hari jadi Nabi. Padahal pengusirannya 13 tahun. Kemudian karena Nabi di Mekah 13 tahun ba'dal bi'tsah berarti sekitar umur 53 baru Nabi ngalami pengusiran itu dikatakan Waraqah zaman Nabi jadi Nabi baru no satu. Ini disebut amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Semua itu melibatkan suhuf. Inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim Musa. Jadi semuanya itu melibatkan lempiran kita. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan nabi akhir zaman. Yo wis ora bakal ono nabi, wis ora usah rasional-rasional. Itu tadi resiko kamu muja nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik dengan macam-macam, jangan-jangan buat nabi nobisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil karena nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya musaddiqal lima bayna yadayhi minat Taurat wal Injil harus ada padanan itu referensi itu ada di Taurat ada di tapi Nabi Muhammad itu baik serius lah ya bisa lucu lo apal tak kaya teng Bukhari Nabi nanti ngedikan sahabat ya lugu-lugu ya suka Mustafa mana juta hajut sering kok malah untuk wangsit ya malah repot. sing tahajud rukun nae ra ngarantu wangsit. Mergo ra pati khusuk. Kula nu nape tahajud tu juwarang langsung wudu. Biasane kula ngopi riye. Padha ngopi wonten wis seneng pangeran terus sinau ben. Sinau kitab-kitab wali. Kula nu diijazahi bapak hak kena nak muji pangeran nu anut wali. Kadang mujimu iku salah. Wali ini anut gurune sampai kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kena mikir dhewe kok nak salah malah repot. Lan nek nak mikir anut aku enak malah sampai pangeran. Pikiran dhewe kadang salah. Mergo ya akeh wong salah itu, sama wong abid-abid sing bodoh. Masyhur cerita ning Hikam. Ana ulama abid lho ora ulama, tukang ibadah. Wong ibadah nak rino poso, iku mangkel pol nembe nasi. Mergo dekne iku nggo mangan sehari-hari kudu kerja manol ning pasar. Dal dekne wong zuhud wis yakin mantep ora kepengin sugih. Terus matur ngene kene, ya Allah Gusti, wong kula nu jenengan pirsa nak kula mboten kepengin sugih, kula kerja mok nggo mangan demi sesuap nasi. Cekinane kula dadi manol teng pasar. Manol itu tukang angkut barang. Hamal cara wong Arab darane, tukang nopo angkut. Mbok jenengan paringi rezeki sing kula nu tampa kerja. Wong kula nu jenengan pirsa piyambak kula nu pegaweane ibadah mek jenengan, kula mangan mok nggo syarat tok. Maksud ora kepengin di Alphard, ora kepengin di Innova, pokoke ora. Dadi kecewa dek nek nggo mangan tok kok mburok. Alhasil gang beberapa hari dia ini dituduh nyolong, sebuah cerita dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara ngeriso untuk orang Suman, sore untuk orang Suman. Terus protes ini. Gusti kenapa jadi LP? Harus dipenjara. Terus dari pangeran teng hatif, hatif suara tak. Lagi aduh kok kepengen rezeki tambah kerja ya iki. Waduh. Ini kan tuh kok mau terima sesuap nasi ya kok kerja. Kepengen untuk rezeki tambah. Ya dituduh nyolong ning penjara. Akhirnya kan untuk rezeki tambah kerja. Kowe ra iso protes pangeran, maksudnya ndak begini. Iso. Pokoke wis kadung ngono. Lah nek donga nak keliru repot. Lah nek Sayyidah Aisyah ku pinter, masyhur dongane Aisyah. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad. Wa astaidu bika masta'adha minhu habibuka wa rasuluka. Gusti pokoknya kula nu njaluk napa sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Nggih kula istiadah napa sing dinate diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis ben malaikate ape nyalahno piye wong dekne. Mulane nek cara feke wong nyolati mayit nek ora jenenge kan usolli ala man sholla alaihi imam. Moga Allahu akbar. Kula nyolati yo pokoke anut ngarepe. Lah repote nek imame yo salah. Padahal gurine ku anut imam. Daerah kula nggih wonten kiai agar nyolati dadi imam sitakok. Iki mayite lanang ta wedok? Lanang iki. Saya nak menik wedok ya terus geser di tengah ya. Mereka nak nyolati mayat posisi neng di. Mustafa itu aneh posisi neng. Gak anak lanang posisi neng di. Pinggir sirah. Tenggi dul. Nak neng daerah didi neng di. Lor ya. Gak usum neng daerah di lor lagi itu. Sirah itu. Buatan posisi sirah. Ler ya. Mustafa. Gitu loh. Daerah kita mantap dewi. Kalau nanti gak ada gambar Mustafa ini lukis posisi. Ya sebenarnya Mustafa mati, lor sik terus soft ke bar lor. Biasanya kan ngimami piro, nak tokoh piro, lubangi ngimami. Kada ya. Ya yo kok sebenarnya bar lor terus kidul. Wangel temen. Dateng daerah kula sepakat lor. Terus nak mayite kula nang imame ro untuk tok mangkep ya. Mriki lho. Bunda nggih. Nak mayite wedok tengah ya. Bokong jare babu. Sokae tengah. Ya serar. Tadi kalau nu sering kan ngimami, kalau nu jarang mimpin, kalau nu jarang nu, ya jarang tampil tapi nak mau mati, biasanya kadang wasiat kan ngimami kulo sampai ditoto biasa. Ini gugus, bahku kalau nu itu mentengah, kalau tak lanang ya, nu boleh. Jadi kalau ceritani itu terus sampean kudu ngerti itu terus mulane ketika wong Romawi ini ku, nopo, wong Romawi be wong Persia, gitu. Rien kekuatan politik napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di hulabihim. Pun kula balik malih teng cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Iki kula balen malih. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Niki teng riwayat Bukhari. He sahabatku, kowe ora tau gawok ambek aku. Cek pintere pangeran gawe jenengku iku Muhammad. Karena itu tadi, nama ini penting sekali, kata kunci. Bahwa dia Nabi itu karena namanya Muhammad. Karena sama dengan terjemahan tadi, Munakhama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi guyonane Nabi mbek sahabat. Aku senjenengane Muhammad kok Allah. Delol ya, bingunge Abu Jahal mbek Abu Lahab. Nak pengennya aku. Kok wong Arab ora maknane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakeane Muhammad berarti kan kakeane wong terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi mulanya guya-guya agar apa misoi Abu Lahab, Abu Jahal, sahabat-sahabat kan ada yang tidak lewat ngomong misoi aku rak. Mulanya kalau Mustafa jadi Mustafa aku beratan. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apa nih? Blok bujang. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknane. Jadi, nah, mulanya Abu Jahal, Abu Lahab muangkel tenan. Tekan jenenge lu kok Muhammad? Maksudnya tekan jenenge kok? Yang ini nak misoi kan? Angel kan? Jadi yang termisoyo diguyu abek bujone Abu Jahal, bujone sering nyak dene. Mergo tak cerita, wah ketemu Muhammad tak pisoi. Ketemu Muhammad pe tak idai sere, tapi kan terus diterjema aku ketemu wong terji. Bingung nak, pokoke nak cerita yo bingung. Ayo kemulane Nabi ngendikan ala tak jabuna ke fayasrif wa anni satma quraisin wala nahu. Delok le pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari dipisoi yang musyrik. Sing ra seneng aku ngundang tetep Muhammad. Mereka nara Muhammad lamanya enggak Nabi, macam jenenge Muhammad. Bisa bayangkan Abu Jahal muangkel Muhammad tal. Ini nak diterjemah. Ya orang terpuji sini kan. Lah aku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wo, kiai ku sing ngakoni Muhammad hebat. Lah ya misalnya penggemar Abu Jahal krungu Abu Jahal muni Muhammad dari penggemar. Oh, baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amalannya ini gue perang Badar. Gue Abu Jahal nak ngundang Yab Nabi Kapsa. Mergo Nabi Muhammad itu murdo itu disusui Khalimah Asadiyah. Jadi gue dua wong lanang jenenge Abi Kapsa. Amalannya mau Abu Jahal nak ngundang terus Yab Nabi Kapsa. Hei anak Kapsa, perkara ini kebingungan. Nak nyelok napa? Sampean ngerti. Jadi ngaji be ulama dan doa. Amalannya ini Quran diulang-ulang. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi kaf. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim Musa. Jadi agama itu ora lepas saka tek kitab-kitab samawi mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat wae. Saman royak mau papat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing dadi panduane Allah Subhanahu wa taala ning para napa. Nah, lah itu Wahab bin Munabbih balik teng niku. Itu orang paling banyak baca shohaif kitab samawiyah. Lah itu di antaranya ada cerita seperti itu. Mulane ki ora usah kepikiran nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah, tapi ki nyebut babul a'zam. Persen Muhammad ngendikane gini, komentare masuk akal terus mendingin. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir tidak iman sama Muhammad atau sama Rasul, mesti alasannya in hadza illa basarum mislukum, bahwa ini manusia persis seperti kamu. Faham ya? Setiap orang kafir ngingkari Nabi, mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yasrabu mimma tasrub. Faham ya? Jadi enggak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai babul a'zam. Paham sih kalau maksud? Makanya ini okelah, pokoknya meskipun kita enggak semua bentuk doa itu tawassul, tapi Bu ya, oh, yang tawassul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi misalnya kita wasul Mbak Mustafa, Mbak Agap Wali, jubulir ini gebuki mungkar. Nah akhirnya kita kan tidak tahu Mbak puja-puja, Mbak tawasuli jubulir ini di masalah internal. Lu kan mungkin, meskipun seudah tidak boleh, tapi kan mungkin. Tapi nak Nabi Muhammad kan tidak mungkin. Hanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi coroku, lobong moro kuburan ulama, alamara mungkin sirik, kadang yang ngenyek, wow, cek dungak no. Ayo ke sowan gurumu, wis mati, dungak mak. Dia mesti kan, ya kan, wa maghfir lahu, wa afihi, wa fu'anhu, malah dungane ngeper. ingkana muksinan Gusti. Itu kan ngenyek guru tuh. Gusti kalau baik ya fazid fesan. Terus kemungkinan kedua wa ingkana musian. Lha kok nak diterjemah nang ngene. Gusti ini begini, Gusti ini guru saya. Kemungkinan pertama dia baik. Kalau baik lipat gandakan kebaikannya. Kemungkinan kedua dia itu buruk. Kan wa ingkana musian berarti kan ya maka ampuni. Berarti orang ngenyek kan. Kowe kan gak mantep guru mesti aman wong ping pindho to ngam kan. Lah ya cara diterjemah bahasa jurnalistik kak. Ini Gusti ini guru saya. Ada dua kemungkinan. Satu ingka namusinan ya fazid fi isani. Dan yang kedua wa ingka namusian fata jawas anu. Ya misalnya gurumu tersinggung, cangkemmu Mus. Lamune apik-apik wae ora usah. Lamune apik apik wae ora usah muni wa ingka napa? Musia. Ingkana ande kan ngeper kan berarti ngono kan. Jika lo dia baik ya kebaikannya engkau terima ya Allah. Tapi jika lo dia buruk. Ya cara gurumu wali ya, jika lo biam aku sekarwan apik. Layarnya bagaimana mungkin seperti itu darani jaluk kuburan wong ngenyek ngono-ngono maksude wong ngenyek ono ngenyek. Mulane jari Said Zabidi sing nyari ikhyan kula setuju. Saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Said Zabidi. Sara ikhyan. Itu baru orang kemarin 1300. Jadi Ihya itu di Karang Imam Ghazali itu tahun 600. Niku enggak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian. Padahal semua ulama itu pegang napa? Ihya. Said Zabidi yang masih turunannya Rasulullah, dia min itrati Rasulillah itu ngendikan begini. Justru bahasa selawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa selawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Umat ini. Yaitu Allahumma shalli ala Muhammad. Ono sing aku Muhammad ning aku Sayidina terserah lho debat meneh. Lah ya sing muni Sayidina terus yo repot. Repote kowe nek maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe muni Sayidina le ben sopan. Lah kabeh wong yo nek syahadat yo muni Muhammadur Rasulullah. Engko nek ana wong mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sayidina. Kowe ora usah fanatik teman-teman. Kene muni Sayidina yo biasa ora yo biasa. Kalimat syahadat ono sing aku Sayyidina. La ilaha illallah. Masjid-masjid, masya masjid wong ngono tulisane Muhammad Rasulullah ta Sayyidina Muhammad Rasulullah. Mulane wong ngerti bantah tiang-tiang, ora usah Sayyidina, Pak. Kita enggak usah Sayyidina juga sering. Masjid-masjid kuwi ora usah Sayyidina, pake yo. Wis biasa ae ngono kok geger. Mereka ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firqahnya, Asobiyah. Sing ro sita ronde ibu-ibu alim nu pidato assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi ora taala. Sing pidato kedua ku fanatik nak lafat kok hadis ora usah ditambah. Ku iso muni assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Ya Allah. Lha Allah disifati taala lho ora oleh. Sing sitakan warahmatullahi taala wabarakatuh. Sing musuhe bareng pidato kedua assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Terus iso debat. Sayyiduna Muhammad Rasulullah Muhammad tanpa Sayyiduna Rasulullah. Ngene kok geger nganggur. Aneh-aneh. Ngene ora usah berdebat. Wis biasa kita muni Sayyiduna ya sering ora nggih sering biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad nggih. Nggih biasa. Ya sepanjang ya seperti itu mang itu dialek. Nggih memang itu napa? Dialek. Ya ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu itu bahasa Indonesia apa bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini, kalau mata itu maknanya meninggal, mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuwun sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ya nyuwun sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tuwiya Rasulullah. Napa? Tuwiya Rasulullah. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional, makanya afa immata au qutila. Nabi Muhammad istilahkan innaka mayitu wa innahum mayitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa napa? Nasional. Pakai bahasa nasional. Ya seperti itu. Kalau balik malah nang Said Zabidi. Agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Sing mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas Salisu napa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa Tuhan. Agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah. pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam Siyakul Kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kalau balik lagi, Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku. Bahwa Allah yang memberi anugerah. Sianggapnya Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Faham sih kalau maksud? Fawwahu wa fa'il, fawwahu wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan. Zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan ala kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuan ini bila umat ini. Nak musyrik kemungkinannya kecil. Mendudukkan Muhammad ke Isa itu kecil. Karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan segala level kan Allahumma itu Allah pemberi Muhammad yang men. Ya. Mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah. Enggak mungkin kan? Duh hebat saja itu wis agama iki selamat dengan redaksi sing roh yang ngene iku ulama. Nek ulama maca selawat iku dagang, Kang. Utang akeh maca selawat sakmene kasil, duwe karep maca selawat sakmene. Niku wong dagang ora ana filsafat-filsafat selawat itu ora ana. Tapi yo wong bener pira-pira gelem maca napa selawat. Sing dihitung-hitungan jelimet ya ulama wau. Lah kula niku pun kena pengaruhi Said Zabidi, mlane kula maca selawat iku Allahumma objek subjek subjek mongke. Sholli ala Muhammad. Oke, okay. Wah baguslah ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan Muhammad disamakan dengan lali karepe, Kang. Yakin wis wong maca selawat kaya kula niku lali karepe. Mergo terus bangga ambek redaksi selawat. Bahwa redaksi ini penyelamat dari kemusyrikan. Kowe tau maca selawat kaya aku. Ngoraimu ketoro-toro tau yakin ya. Aku nita ini nure wong sing tau maca selawat kaya kulon kula nita ini. Mbok nak bariki rondok mergo bar. Bar diwarai. Diwarai. Wong kula niku kagum tenan. Wong kok alime ngono. Ikhyar wis patang juz iki disarahi 14 juz. Kondang tenan. Kula meh tiap hari maca ditilem wong kok alime maksud kondang tenan. Saiki skapundut. Are sing urip-urip kok terus kula ngateni maklari ilmu. Wis maklari ilmu wis muga-muga barokah nggih to nggih wis barokah. Wis kula yakin. Iki guling-gilingan. Orang mungkin ora usah khawatir nak umat iki menyamakan Muhammad dengan Allah. Ora usah khawatir, umat kabeh ku yakin nak ndonga Allahumma sholli ala Muhammad. Bu artekno piye ya Allah berikan selawatmu, berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad, kepada nabi yang namanya. Wes oleh menerjemah piye wae Allah iku al-fa'ilul mukhtar, pelaku utama, nabi iku mu objek. Dengan demikian gak mungkin orang wong Islam paling geblek lah darane Muhammad itu setingkat. Faham kalau maksudnya aman pun. Artinya ni muni Sayyidina ya aman, ramu ni Sayyidina ya aman. Wong posisi neng, ngono maksudnya pun. Ngono kok geger, faham maksudnya. Oh saya muni geger tak tenan ni orang kuih. Kan dia ni orang adil. Aman. Nah soal muji mana ada Nabi Muhammad. Lah ngomong pinter dipuji profesor doktor. Profesor tu apa orang paling pinter. Doktor tu apa ya sama. Santri nak muji kiai ini, al alim al alamah mbah kono sampai tanggane lali jenenge. Mergo ana santri mulane pondok kula ora ana kitabia, mergo kula niku trauma iku ana santri nak kitabia nggo speaker. Lah tanggane ku roh nak ruhin cilike jenenge ya ruhin. Tapi tiap santri pidato kan wabil khusus al alim al alamah Saiful Fadilah bareng ya. Al alim al alamah Saiful Fadilah Ki Haji Ruhin. Santai lah tanggane ora udane ruhin cilike. Duh kok dek riyen jenenge nggih ruhin wonten mawon. Tuwa-tuwa kok dileh santrine. Dileh napa, Mbah? Jare wonten al-alim al-alam barbar. Jare jenenge dileh. Dadi cara wong awam ora roh. Nek iku kata penghormatan jare jenenge apa? Dileh. Mulane aku kudu mek santri-santri bocah ora usah ditobah malah tanggoku nganggep jenengku apa? Dileh malah repot. Wabil khusus al-alim al-alamah Sayyidul Fadilah ya. Jenenge M MCMC itu nak ambil mubalik itu wabil khususnya apa? Nanti kenapa ya? Apa mas? Al-alim, al-alama terus? Kenapa? Al-arif bila waduh itu dua wadah Soibul karo waduh ya ambil soibul masalah karena orang ini juga banyak problem. Aneh-aneh. Mulane wong ku ngaji, nak ngaji mbek wong alim. Kula nggih cek ngaji nganti ila Rasulillah. Lho nggih sanad kula nu jelas, saya jabiti sanad Rasul. Kula nu nulis sanad itu berkali-kali. Kitab niki niku tiap ngaji nu nganggo sanad Rasulullah, mulai hadasana saking piyambake sampai Rasulullah. Saya jabiti itu pengagum kitab ini, beliau mulai tahun 1300 Hijriah mensanadkan ini sampai tahun 400 napa? Hijriah. Saya sampai Said Jabiti ya punya sanad. Itu tadi akhirnya kita punya tradisi. Masuk tradisi tadi, bagaimana mungkin umat ini ditakutkan melakukan kemusyrikan karena mendudukkan Muhammad spesial kayak wah tidak mungkin. Wong redaksi ini kok Allahumma sholli ala Muhammad. Terus piye wae nak mbok udari kalimat itu Allahumma itu Allah sebagai subjek pelaku yang memberi Muhammad apapun hebatnya apapun derajatnya yang diberi aman gak? Aman aman buang. Lho soal kowe maca selawat dagang wis monggo lah pokoke urusanmu. Tapi nek aku maca selawat sing ilat pertama ya Allah, ma ahsana hadzal ibarat. Ibarat ini begitu baik. Ini redaksi yang aman yang tidak akan ada kemusyrikan. Ini redaksi yang luar biasa. Akhirnya lali penjaluanku. Jadi beda maca selawat tembe kula itu. Sampeyan ping 1000 kula loro gak tak kula. Karena ini kualitas A, A+ cara bijimu. Selawatmu selawate tujar para napa pedagang. Jadi ada kompensasi. Jadi ijazahnya yang dari awal kan kiai utang kula kathah semoco iki. Wes awale wes transakno sional. Ya tapi ya apik wis piye. Pun kula tresno. Hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Zakaria, hadatsana Abdullah bin Abdul Wahab, hadatsana Muhammad bin Yazid, hadatsana Idris an-Nabi an Wahb bin Qal Musa alaihi salam. Nabi Musa nate matur pangeran ya Rabbi ihbis anni kalaman nas. Ikhbis kula aturi ngeker panjenengan ani saengisen kalaman nasi ing komentare menungso. Gusti cangkeme wong-wong kok elek kula. Tekan sing senenge cangkeme elek, momene sing gedhing. Dawuh pangeran kula dawuh sapa wa taala, "Law fa'altu hadza bi ahadin la fa'altu hubbi." Law fa'altu lamun nglakoni ingsun hadza ing iki, khapsa kalamin nas bi ahadin kala nang suci la fa'altu dene nglakoni ingsun hu ing hadza bi lan ingsun. Umpama ana wong tak kei wong liya ora iso komentar ning ndekne, aku mesti nglakoni nang awakku dhewe, wong aku wis dikomentari padahal aku pangeran menawa trimo kowe. Ambil mulai saya kena dikomentari uang tenang, pengiran si pengirannya nopo dikomentari. Untung barat-barat uang ngarang saya naik Tuhan sudah mati, Tuhan di mana, lalu Tuhan keberadirannya gimana? Neng barat eksistensi Tuhan dipersoal. Ya, aku pengiran yo tenang aye. Dia nopo pengiran. Mana kau itu mau jadi kiai eksistensi ini disoal kok geger. Hadatsana Ahmad bin Sindi, hadatsana Al Hasan bin Alawi, hadatsana Ismail bin Isa, hadatsana Ishaq bin Bishr, An Ghiyas bin Ibrahim. Aman tuh biruhu anwakol lama tu ia Yusuf. Semangsane dan undang sapa Yusuf alaihissalam ilal Malik maring raja. Terkenali raja Kitfir. Tenan bu ras. Anggap aja ni Kitfir. Wakofalan mantik sapa Yusuf bil babi ono ing pintu. Fakola mungko dawo sapa Yusuf. Tiga nak diundang bupati gubernur gu eleng kaya Nabi Yusuf. Hasbi dini min dunia ya wah hasbi Robbi min kholki. Mengani kitab ini tak ulang no jenengan pun jadi wali. Meskipun wali kelas nopo pokoknya wali nonton mawon. Pokoknya golek kelas-kelas ndek penting nopo. Wali kekasih pangeran. Tapi ora usah nganggo syahadat. Nganggo syahadat wa asyhadu ngene khabibuh wa malah repot ora usah syahadat guys. Pokoke yakin disayang pangeran tapi ora usah gawe kalimat napa syahadat. Hasbi uta kecukupan ingsun ya dini agama ingsun min dunia saking dunya ingsun. Wa hasbi uta kecukupan ingsun iku Rabbi pangeran ingsun min khalqihi saking makhluk Allah. Dadi kamane ngeten nggih, misale ke diundang presiden tu diundang gubernur tu diundang wong sugih. Gusti paling kula butuhno niku agama kula dibanding donya. Gusti sing paling kula butuhno niku jenengan dibanding makhluke jenengan. Dadi ora terus nganggep raja itu segala-galanya, presiden segala-galanya. Piye-piye ke misale diundang presiden paling sangoni 50 juta, ketemu sak jam. Bariku urip pemule cilik sing ngurusi ya pangeran. Kok kowe urip ning masyarakat sing ngurusi ngene apa? Pangeran. Nunggu ngono bareng kenal presiden pejabat sawangane ora butuh agamane napa? Pangeran. Mane Nabi Yusuf ketika diundang raja nyendekne Nabi kekasih pangeran. Diundang raja pikiran pertama niku pas di pintu, ya Allah yang saya butuhkan tuh agama saya dibanding dunia saya. Yang paling saya butuhkan tuh pangeran kula dibanding makhluke jeneng. Lah kitab Khilyah nanti cerita malah luwe elek meneh. Niki anak Nabi Yusuf ngendikane jek apik. Di mana-mana Nabi ngendikane luwe apik. Nah ulama mah ana cangkeme elek. Ana ulama itu diundang raja pengen jadi lucu. Ya tapi cangkeme ulama tetep wong muni ngendikan wong ulama. Jadi ada ulama itu dudang rojo, nggak nomor dudang apa rojo. Jepulir rojo ni aku pas solat, bareng pas solat itu dongo. Ya Allah, saya minta supaya kerajaan ini awet. Pokoke cek donga. Ulama iku pas ning pintu ngerti nak rajane iku donga, raja Islam aja ning. Terus balik. Wasemane, jebule raja yo njaluk pangeran. Jebule dekne raja yo cek njaluk to. Timbang njaluk dekne ado njaluk sing dijaluki raja ora sida. La'as alanna man sa'alata ya Malik. Aku bakal njaluk zat sing mbok jaluki kuwe. Wes ra sida njaluk kuwe itu cari rajane. Rajane yo ngomong piye karepe. Dadi intine dekne ku. Ya kan lucu kan kowe njaluk raja, jebule rajane gletek. Ijek jaluk pangeran. Lah apa jaluk raja? Aduk jaluk sing dijaluki raja. Balik dek. Bisa kan ape ora nganti ngendikan ngono ya yes. Gusti sing paling kula butuhno jenengan. Mboten raja niku, tapi ya tetep ora muni ngono. Luwih sopan lah kamangan. Tapi kula cocok, ulama sing ngoten iku cocok. Mulane ki tenang ae, misale ketemu ulama top jebule ijek doa padha ae. Padha-padha ijek butuh apa? Apa? Ya kan ya, mulane kira saja dong aku padha ae cipu. Lah iki cara rohin sowan aku utawa sowan ulama gede, jebule ulama pas donga. Wah, timbang jaluk donga Pak Kiai itu, jaluk sing dijaluki Pak. Ya ya sama ngono terus. Yo ulama. Ulama seneng be ulama, maksudnya lucu-lucu, lucune ku ilmiah. Balik dene terus. Sakura bakal jaluk rojo, jaluk sing dijaluki. Mula berdoa, mula ya Allah, mulai. Nabi Yusuf ini melani kalau suwon gaya-gaya, sih sering proposal, sering pejabat tu. Nak melebihi uji eling, ya, sih paling jenengan butuh anu hasbi di ini min dunia ya. Wah hasbi Robbi min kholki. Jadi roya sih giling-gilingan. Ya jeling terus wong kue wae, sih kadang-kadang. Pantes-pantes sih, tahu napa? Eling wong menuso, atau eling pangeran, eling terus wong kira nabi. Sih kadang-kadang, guys. Azza jaru. Azza agung apa jaruhu apa penyelamatannya Allah. Maksudnya tetanggan be Allah penyelamatannya. Wa azalan wa jalalan agung wa sanahu pujian apa. Wa la ilaha khairu. Semata khula mengkonuli manjeng sopo Yusuf. Fala manadzara ilaihil maliku. Ketika raja ningali nazala. Mongko tumurun sopo raja ansaririhi sangking kursine raja. Fakhorra lahul maliku sajidan. Rubah. Nabi Yusuf punya nabi yang keramat memujizan. Gara-gara ngendikan itu raja itu duduk di singgah sana nih. Iku roh wajah Nabi Yusuf langsung takluk. Dek ini sing medun, sing main kayak hormat pertama itu malah raja nih Nabi Yusuf cek ngadek. Woi ketemu pejabat, dirose, nggak proposal. Lah iya Nabi Yusuf bareng masuk, raja posisi teng singgasana itu. Roh wajah Nabi Yusuf nu langsung nopo. Fakhor lahul maliku nopo sajidan. Jadi raja nih sing hormat sih. Wah kondangan ramah tenan. Nah, iku raisa ditiru nih kumus. Wah serang arah kan gue ngalami ngono. Bupati ketemu kue kiai-kiai biasa proposal. Eh suruh nunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian nemui. Waduh, nemui ora gelem. Di pasaran ono apa? Kabit-kabit loro. Nah kaya kula cek ono kramat, kula cek sering suwani bupati itu. Nah, kaya kue barang wis ngalahi ngono ae. Makome cek makom napa? Ngalahi. Dan ya awet makom niku ya awet. Gonta-ganti bupati makome cek pancet. Ya jane wong mlete barang ngono, sekali-kali mlete barang. Bupati kuwi njaluk pangeran. Berarti kuwi njaluk sing dijaluki bupati. Mlete barang lho, uripku bener-bener. Gaya kowe ulama wae sing tak critani. Bareng sowan raja, rajane muni ya Allah, wis mah njaluk kowe, njaluk wong sing mbok jaluki terus mulih. Sumak aqadahu mongko nuli nglungguhna sapa Malik kuwi ing Yusuf mau sertane Malik ales sare. Terus dijak lungguh bareng ning gone singgasana. Ya aneh iki sung kramat, ya aneh wong raja. Ini zaman ini orang kenal, ya pertama ketemu Rauh Nabi Yusuf, heibahnya Nabi ini udah dikna raja ini yang sujud. Terus dijak lukuh dengan apa? Sehingga Fakolam kodawa sama raja, inna kal yawma ladayna makinun. Amin. Inna kasantani panjenan ladayna mungguhi kita al yawma inglami kidina ladayna iku makinun, iku wong sing kuat. Maksudnya wong sing di posisi aminun untuk terpercaya. Fakola Yusuf alaihissalam ij'alni ala khazainil ardh. Ical dawa panjenengan ingsun ala khusainil ardi ing atase nangani hasil bumi. Ini hafizun alim. Terus niki dalile para ulama sing kersa jabat. Nabi Yusuf ku nabi. Ketika sowan raja, raja wis respek ku minta jabatan ngelola hasil bumi. Terusane dadi menteri pertanian, menteri ekonomi. Ini ku angsa. Piye-piye dijabat wong saleh luwe apik timbang dijabat tiyang napa? Zalim. Jadi tiang-tiang zuhud itu berlebihan ngedui jabatan. Mulanya cara ana bupati kok ngangkat ruhin jadi kabit apa ya tak oleh.

Paham sing kula maksud. Terus nggo ngantisipasi nabi-nabi palsu, koyo mulai macam lah ono Lia Eden Musodek saiki. Sing saiki njubang rapati ngaku nabi to. Sang isore sithik. Mboten mboten nabi. Eh? Penerus napa nabi isa? Ora penerus. Mama di, leyo sang isore lah maksudnya kan ora iku. Rodok sopan sithik lah maksudnya kan rapati napa? Itu untuk mengantisipasi nabi-nabi palsu ya tadi yang bisa kita pastikan ada sohifah lempiran, totek mergo wong Islam sak dunia aku yakin rano nabi menaik barokai mereka percaya tek riwayate semua ulama nabi nanti ngentikan lah nabi ya nopo bakdi dosa iki wong Islam yakin kabeh sausnya nabi Muhammad rabakal rano nabi ya barokai tek, barokai sohifah ya ini ku nabi ngentikan nopo wa annahu lah nabi ya bakdi sausnya aku itu rabakal rano nopo nabi. Nabi ngendikan yaiku al ulama warasatul anbiya. Sampeyan sing ngenteni aku nerangno agamaku iku ulama. Kabeh tek ulama, yakin ra ono mubalake. Tak jamin. Teke iku ulama sing warasatul apa? Lah kecuali ono ulama sing iso pidato ya monggo, tapi nek teke iku al ulama warasatul. Tapi kok cocok teng mubalake ora apa-apa Kang, ulama sing balik. Mubalak ya rapopo, tapi ojo ngaku ulama. Ulama ku luwih jlimet kan. Ya tadi kayak saya Zabiti jenenge ulama, Imam Syafi'i jenenge ulama. Kuwi ku ulama tenan, Kang. Ulama ku cara berpikir wis pancen kodang tenan. Maca-maca selawat kok cara berpikir, ya Allah kula matur nuwun. Ma ahsana hadhil kalimah, ini kalimat ya bagus ya, karena kalimat ini menafikan kemusyrikan. Dan hadhil kalimah tudawir tawadhu, dan kalimat ini akan mengabadikan tawadhu. Bergowong Islam eling nabi ini terus dungo terus supaya nabi ini untuk rahmat takdim sangka Allah subhanahu nabi ini ya bales Allah sebagai dat paling apa yang umumnya di Quran inna woha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ibaladina amanu sallu alaihi wasallimu taslimu di pengirannya ya apian ngongkon umatnya mau selawat selawatnya ya apian kali nabi ya bales selawatnya kan ada dua. Ayo kok saiki jek ana perdebatan koyo ngene iku rawan sirik perdebatan wis kedalu arso ora mungkin Kang dengan memposisikan Allah sebagai subjek Rasulullah sebagai penerima iku gak mungkin mbok redaksi musholawat koyo apa indahe ra bakal nyerempet kemus tak jamin. Lah soal sing nyerempet mergo mau ora tau dijiwai Kang kakean transaksional dadi teke wis ora bener Kang waduh. Aku dijak ora bener kan ra iso, dadi ora iso mikir kula niku wis biasa bener, dadi dijak ora bener iku ora pati iso aku. Kula kan biasa maca selawat wau wow, kelas nopo plus A wow, A plus maksud e. Dadi terus dijak selawat latihan-latihan niku sing mboten saged kula. Faham ya, terus kula suwun iki pentinge sahifah. Mulane kanjeng Nabi piyambak disifati lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kita jual musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina rasulum minallah yatslu suhufa mutah mulanya dawe senyara Ibu Khori jenis Al-Kostolani ini. Al-Kostolani juga ada kitab namine kitab Lato Iful Isyarah li fununil kiroat. Jadi beliau punya kitab Lato Iful Isyarah tapi buatan tengfan usul fikih tengfan kiroat ini beliau ambaknya ngendikan watoriku takhliti hadadin bisohifah. Agama ini akan abadi lewat tek-tek yang disahkan ulama. Saya ulang lagi. Agama ini akan abadi ila yaumil kiamah karena tek-tek yang disahkan ulama. Itu tadi. Umat Nabi semuanya diselamatkan, enggak ada nabi baru karena mereka percaya tek sing diriwayatkan ulama, la nabiyya napa ba'di. Bahwa setelahku enggak ada napa. Apalagi Allah mensifati nabinya juga meninggalkan sahifah. Terus sahifah itu di isim no maf'ul jenenge mushaf. Jenenge napa? Mushaf. Ya Quran niku nek cara basane napa mushaf lan disebut rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara. Bon nggih. Alhamdulillahimil almizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wasinatul ars. Alhamdulillahimil almizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wasinatul ars. Alhamdulillahimil almizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wasinatul ars. Alhamdulillahimil almizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wasinatul ars. Alhamdulillahimil almizan muntahal ilm wa mablagh ridha wasinatul arsy. Alhamdulillahimil almizan muntahal ilm wa mablagh ridha wasinatul arsy. Alhamdulillahimil almizan muntahal ilm wa mablagh ridha wasinatul arsy.